masalahku, tolong jelaskan padaku. Aku ra iso turu terus mikir awakmu, akhir-akhir iki kok susah dijak ketemu. Senyumku hilang, ra enak disawang, apa kowe sadar yang tak pele jarang goyang. Aduh iki tenon iki dalam masa tenggang, kok pepas aku.